السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم جميعا، الحمد لله سبحانه وتعالى شكور يملك الله سبحانه وتعالى yang sampai detik ini kita masih beri peluang, kesempatan, kesehatan, waktu untuk mudarasatul ilm, belajar ilmu bersama-sama, membahas, mengkaji kitab para ulama yang insyaallah bermanfaat bagi kehidupan kita dalam dunia dakwah dan ilmu. Salam ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan mudarasah kita tentang kitab Fadl ilmi salaf ala ilmi khalaf. Pembahasan yang terakhir yang kita kupas pada pertemuan sebelumnya itu tentang penyimpangan orang-orang sufi yang meyakini bahwasanya ilmu yang mereka dapatkan lewat mimpi atau yang dimakandaikan mereka dengan muka syafat, yaitu terbukanya tabir ma'rifat atau apa yang dibisikkan oleh hati mereka, apa yang terbesit dalam pemikiran mereka, apa yang dilihat dalam mimpinya, atau hikayat-hikayat tentang karamatul awliya yang dijadikan sebagai dalil, semuanya itu merupakan ilmu yang bid'ah. Kata Imam Durrani rahimahullah, itu ilmu yang bid'ah. Bahkan sebagian mereka menggunakan musik dan nyanyian, tarian dalam beribadah atau dalam zikir atau salawat. Ini jelas penyimpangan yang sangat jauh, tidak pernah dalam sejarah dan tidak pernah dalam ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW menjadikan musik dan nyanyian atau anasir-anasir Islami kata orang sekarang ini, jadikan sebagai simbol atau sebagai metode atau cara dalam berpikir atau bersolawat. Semuanya itu adalah perbuatan yang bid'ah, yang haram. Kemudian beliau melanjutkan menyebutkan kembali intisari dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Qala rahimahullah, فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد لذلك بالمأثور من عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن للعلم النافع عنه واشتغل. Beliau, ilmu yang bermanfaat itu dari seluruh keilmuan atau seluruh perkara yang akan oleh manusia sebagai ilmu, itu yang bermanfaat adalah menguasai nas-nas Al-Quran dan Sunnah, menguasai dalil, menguasai Al-Quran dan Sunnah, dan memahami maknanya, memahami maksud dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kemudian di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu juga seorang menguasai apa yang dinukil, yang diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in dan ashabut tabi'in tentang makna Al-Quran dan Sunnah. Di sini Al-Imam Ibnu Rajab ingin mempertegas apa yang telah diutarakan beliau pada perkataan sebelumnya, di mana ilmu itu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kita kembali pada pemahaman para salafus salih, yaitu sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan juga dalam hal-hal yang telah dinukilkan yang terdapat dari mereka tentang permasalahan halal dan haram, tentang masalah zuhud, ini az-zuhud, tentang masalah raqa'ib, masalah amalul qulub ya, wal ma'arif, masalah ma'arif. Dalam hal ini, yang dimaksud ma'arif adalah apa yang dikenal di kalangan para ulama zuhud dengan ma'rifatullah, kemudian amalul qulub, kesucian jiwa. Itu maksudnya. Moga kita yang lain. Nah, ini jelas bermanfaat. Kita melihat para ulama telah juga membukukan atau menulis karya-karya tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hati, raqa'ib. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari ada kitab Az-Zuhd wa Raqa'ib. Nah, terkadang kita lalai. Kita sering mengupas, membahas permasalahan-permasalahan ilmiah yang berkaitan dengan masalah ilmu, masalah pemikiran, pemahaman. Tapi terkadang kita lalai dalam membahas hal seperti ini, sehingga kita berilmu tapi hati jauh dari Allah Subhanahu wa Taala. Berilmu tapi hati kita masih keras. Berilmu tapi hati kita pernah khusyuk. Bahkan menisbatkan kepada sunnah pada salaf, tapi ternyata hatinya penuh dengan kedengkian, hasad, ya, sombongan, takabur, melihat orang kalau dia tidak ikut jamaah dia, bukan golongan dia, udah itu tidak ada lagi kebenaran sama sekali. Yang benar itu ya ikut jamaah. Ini itu sangat penyakit hati ini. Nah, al-sunnah, bagaimana kita ketahui, Al-Quran, ilmu, amal, akhlak yang mulia itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari manhaj al-sunnah wa jamaah dalam berilmu dan bertahu. Ini masalah raqa'ib, zuhud. Zuhud, bukanlah zuhud itu memakai pakaian yang pompang-camping, bukan itu. Penampilan yang kumuh dan kotor, tidak, bukan itu yang zuhud. Yang zuhud itu adalah seorang yang hatinya tidak tergiur oleh dunia, sekalipun dia memiliki dunia. Dengan itu sebagai mengatakan az-zuhdu antakuna dunia fiyadaika wala takunu fi qalbi, atau antakuna dunia fiyadika wala takunu fi qalbi. Anda memiliki dunia tapi hati Anda tidak apa tertipu atau tidak ambisi atau rakus dalam dunia. Tapi apalah artinya, apa artinya seseorang apabila dia secara penampilan dia karena tidak memiliki sesuatu, meski pakaian cuma-camping, pakaian pedagang kumuh, tapi ternyata dunia lebih besar di hatinya daripada akhirat. Ini bukan disebut. Antum kalau melihat orang-orang yang dimakan-makan yang diagungkan, dikatakan kiai atau habib, yang kan yang serbannya besar-besar itu kan, alhamdulillah, baju putih juga begitu, itu dilihat di depan para murid-muridnya itu masya Allah zuhud. Tapi ternyata hatinya itu apa, ambisi keduniannya. Bahkan ada majelis-majelis yang khusus ya, kan mereka itu sekali sebulan atau seminggu itu khusus untuk menampung ya infak dari muridnya, kan begitu. Begitu serbannya dibentangkan itu akan berjatuhan ya infak dari muridnya, seperti itu. Nah, itu banyak terjadi seperti itu. Nah, jadi untuk ya quluna amwalun nas min babil itu, jadi bukan itu yang disebut. Baik, kemudian wal-ijtihad, dan juga bersungguh-sungguh untuk membedakan antara yang sahih dengan yang lemah. Ini yang pertama. Ya, setelah kita mengetahui Quran dan Sunnah dari riwayat-riwayat dari para sahabat dan tabi'in, kemudian bersungguh-sungguh untuk mengetahui mana yang sahih dari riwayat tersebut, mana yang sahih yang baik. Kemudian juga setelah itu berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mengetahui maknanya dan juga memahami, mengetahui dan juga mengetahui makna dan maksudnya. Nah, kata Imam Ibnu Rajab, jika hal itu telah dilakukan oleh thalibul ilm menghabiskan waktunya untuk menggali Al-Quran dan Sunnah, menguasai Al-Quran dan Sunnah, memahami maknanya, bersungguh-sungguh mengatakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Nah, itu telah cukup bagi orang-orang yang punya akal yang sehat, yang menginginkan kebaikan. Itu cukup. Itulah hakikat ilmu. Telah cukup bagi seorang yang menyibukkan waktunya, yaitu menyibukkan waktu yang qil wa qal, mengikuti ma'aib, uyubun nas, qil wa qal, qilan, qilan, qilan, ada dan seterusnya. Al-Bawati mulan mubtadi dan ia berarti antara ahli sunnah terjadi hal mengikuti uyub, ya, aib saudaranya, itu yang terus kesalahannya, ya, sibuk dengan aib orang, salah orang, tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah revisi diri dan seterusnya, sibuk dengan seperti itu, sangkanya itulah ilmu yang paling tegas, yang paling keras dalam menghajar mentahdid. Itulah orang berilmu, itulah orang yang salafi sejati, ya. Kalau yang tidak tahu bahasa basi kan begitu. Nah, kalau seandainya orang yang sibuk dengan ilmu, tidak menyebut dengan tegallah berbicara dengan aib puyuh benas, itu salaf yang tidak menggigit, kurang menggigit dan seterusnya, ilmunya kurang menggigit dan seterusnya, ini jelas pemahaman yang batin, pemahaman yang salah dalam memahami hakikat dari manhaj salaf itu sendiri. Dan itu juga merupakan kesibukan bagi orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu. Ya, cukup, ya, memperhatikan perhatian dan menyibukkan diri dengan masalah ilmu. Itulah ilmu. Akan tetapi ada hal yang perlu diperhatikan dalam menggali dan menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah. Pertama, وَمَنْ وَقَفَ عَلَى هَذَا كَتَبُ الْيَوْمِ وَأَخْلَصَ الْقَصْدَ فِيهِ لِوَجِهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ. Barang siapa yang menemukan hal ini, dia telah tahu ini Al-Quran dan Sunnah. Nah, tahu ini Al-Quran dan Sunnah, ini hadisnya, ini sumber pengambilannya, ini riwayat para sahabat, tahu ini. Maka dibutuhkan pertama, setelah itu keikhlasan. أَخْلَصَ لِلَّهِ. Ikhlas ini sumber kesuksesan dan keberhasilan, keberkahan ilmu itu dengan ikhlas, mengikhlaskan niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian wasta'ana billah, minta pertolongan ayuh ikhwan. Sekalipun seorang ikhlas bersungguh-sungguh, tapi kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW juga terus menggabungkan usaha dengan pertolongan dalam hadisnya, seperti ihris ma yanfa'uka wasta'in billah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la tahjazan. Bersungguh-sungguhlah kamu menggaji, mendapatkan, memperoleh apa yang bermanfaat bagimu dunia dan akhiratnya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dalam hadis wasiyah Rasulullah pada berabas sehingga sa'al tabasailah wa yasta'in tabasta'in billah. Sa'alta itu doa ibadah. Kemudian dalam berdoa ista'in billah, ista'anka fasta'in billah. Dalam juga Al-Qur'an surah Al-Fatih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu tujuan hidup kita. Iyyaka nasta'in adalah sarana untuk mewujudkan tujuan tadi. Ilmu dan ibadah. Dan tidak akan mungkin seorang mendapatkan ilmu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia telah mendapatkan ilmu tersebut, kemudian ikhlas dalam menuntutnya, meminta pertolongan pada Allah, itu Allah ta'anahu wa hadahu wa faqahu wa saddadahu wa fahamahu wa alhamahu. Allah akan memberikan pertolongan padanya, akan menunjukinya, akan memberikan taufik padanya, akan saddadahu, membenarkannya, dan memberikan pemahaman kepada, dan juga akan memberikan ilham, ya, padanya. Ini berkat keikhlasan, kesungguhan, keikhlasan dan juga pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin tatkala itu ilmu tersebut yuthmiru law hadzal ilmu thamaratuhu al-khassa bihi. Tatkala itu ilmu tersebut akan membuahkan, akan menghasilkan buah yang khusus, akan bermanfaat, memberikan manfaat yang khusus baginya. Apa buahnya? Itu khasyatullah. Sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dikatakan orang yang berilmu kama qala Allah Azza wa Jalla, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Hanya yang takut pada Allah dari hamba itu para ulama. Ilmu yang bermanfaat adalah khasyah. Dan ilmu yang tidak menanamkan sifat takut pada diri seorang keagungan kecintaan kepada Allah, itu ilmu pertanda ini tidak bermanfaat. Sebagian jelaskan oleh Imam Ibnu Rajab insyaAllah. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhu kafa bi khasyatillah ilmu, cukup. Bahkan sifat takut pada Allah itu merupakan sebagai ilmu. Wa kafa bil ikhtirar billah jahla, dan cukuplah sifat ikhtirar, tertipu. Ya. Terfirar, dia merasa selamat, ya. Lupa, termasalah aman, ya. Dalam orang yang tertipu, merasa telah aman, aman dari segala hal yang akan menimpa dia. Tidak aman, lakukan dosa dia merasa aman, tidak akan mendapatkan musibah dan lain. Dia merasa aman, itu merupakan kebodohan. Sehingga itulah yang menyebabkan dia melakukan maksiat dan dosa, tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'du salaf, dan sebagian ulama mengatakan laisal ilmu bi kathrati riwayah walakin al ilmu al khashyah. Kala ilmu itu banyaknya riwayat, banyaknya maklumat, ya. Kaya dengan apa, cakrawala yang luas, pemikiran yang luas, ilmu permasalahan atau pemikiran yang atau kepala yang penuh dengan bermacam maklumat, ya, ilmu dihafal, ya, menghafal hadis, hafal Al-Quran. Tapi bukan itu saja. Akan tetapi hakikat ilmu itu adalah al-khasyyah, ilmu yang menanamkan sifat takut pada diri seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qala ba'dhum man khasyya Allah wa huwa 'alim, barang siapa yang takut pada Allah itulah yang alim. Wa man asharra wa huwa jahil, barang siapa yang mendurhakai Allah itu orang yang jahil. Nah, kalau biar mana kita tinggal, perkataan para ulama salaf dalam hal ini itu sangat banyak sekali. Nah, baik. Nah, di sini Imam Ibnu Rajab ingin menjelaskan kenapa yang ilmu yang bermanfaat atau khasyyah itu adalah hakikat dari ilmu yang bermanfaat. Ini kata beliau ada dua sebab. Kenapa Allah mengatakan menghukumi bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah al-khasyyah, atau para ulama itu pada hakikatnya orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Qal wa sababu dzalika anna al-ilma an-nafi' yadullu ala amrin. Hal itu disebabkan bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu akan menunjukkan pada dua perkara, menjelaskan dua perkara. Yang pertama ahadiha ahadihima ala ma'rifatillah wa ma yastahiqqu min al-asma'il husna wa sifatil 'ula wal af'al al-bahira, wa dhalika yastalzimu ijlalahu wa 'idhamahu wa khashyatahu wa mahabbatahu wa mahabbatahu wa raja'ahu wa tawakkulu 'alayhi wa ridha bi qada'ihi wa sabru 'ala bala'ihi. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan menjelaskan, akan menggembleng seseorang, akan membawa seorang untuk mengenal Allah, dan juga nama-nama dan sifat-sifat yang berhak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mengenal Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, ya, yang maha mulia, yang maha bijaksana, perkataan yang penuh dengan hikmah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu kita akan kenal kepada Allah itu lewati nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak punya ilmu, bagaimana kita akan kenal hal ini? Wa dzalika yastanzimu, dan yang demikian itu melazimkan apa? Ijlalahu, pengagungan kepada Allah. Wa 'idhamahu, dan membesarkan Allah. Wa khasyyatahu, dan takut kepada Allah. Wa mahabbatahu, dan mahabbah itu sifat takut, pengagungan. Wa mahabbatahu, kecintaan. Wa raja'ahu, pengharap, berharap. Wa tawakkul alaihi, bertawakkal padanya, dan ridho dengan qada Allah Subhanahu, qada Allah Subhanahu wa taala, dan juga keputusan Allah, kemudian sabar terhadap bala atau cobaan ujian Allah Subhanahu. Jadi orang yang kenal pada Allah, pelajari asmaul husna wa sifatul ula, ini merupakan salah satu faktor utama yang akan menambah keimanan dan yang akan menjadikan seorang kenal kepada Allah hakikat al-ma'rifah, pengenalan yang sebenarnya. Ilmu ma'rifah al-haqiqiyah, hakikat ma'rifah pada Allah itu adalah seorang yang kenal pada asma Allah dan sifatnya, dan mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya yang dikategorikan ke dalam tauhid dan asma sifat merupakan faktor utama atau merupakan buah dari ilmu yang bermanfaat. Dan mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya itu, dengan perbuatan Allah, itu akan menanamkan kecintaan, pengagungan, kebesaran, berharap, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang itu mengetahui Ar-Rahman Ar-Rahim, tentu akan tertanam dan jadi nyata sifat berharap. Seorang yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu Sami'ul Basir, mendengar dan juga melihat, tentu akan tertanam sifat apa? Malu. Dia malu tatkala melakukan maksiat dan dosa. Karena Allah mendengar, Allah melihat. Allah ala kulli syai'in qadir, dan azab Allah itu sangat pedih. Dan segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan tertanam sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak akan pergi ke kuburan, tidak akan pergi menyembah atau mengagungkan tempat-tempat yang diagungkan, yang dikeramatkan, yang dikutuskan, kuburan, kuburan. Itu kan pergi, kenapa? Semua itu tidak akan bisa memberikan kebaikan padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala An-Nafi'ullah, memberikan manfaat dan juga menolak mudarat. Adapun selain Allah, tidak memiliki hal itu. Nah, jadi orang yang kenal pada Allah akan tertanam pada dirinya sifat yang seperti ini. Ridho dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala sesuatu telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia harus menyesali? Begitu juga sabar terhadap cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu telah ditakdirkan Allah. Allah memuji seorang hamba sesuai dengan tingkatan keimanannya. Sesuai dengan tingkatan keimanan seseorang. Alhamdulillah, yang kedua, karena ilmu yang bermanfaat itu akan mengajarkan, memperkenalkan kepada seorang, yaitu ma'rifah bima yuhibbu ya Allah, memperkenalkan dia kepada apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dibenci dan dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min al-i'tiqadat, berupa keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah, kemudian a'malul zahir wal batin, dan amalan-amalan yang lahir dan batin. Jadi ilmu akan mengajarkan kita mana akidah yang benar, mana akidah yang batin, kita tinggalkan. Mana akidah yang benar, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasulnya, dan kepada seluruh akidah, prinsip agama yang mulia. Begitu juga akan memperkenalkan kepada kita, akan mengajarkan kita bagaimana beramal. Amal yang benar, amal yang disyariatkan, amal yang disyariatkan yang amal yang bagaimana? Amal soleh yang diterima oleh itu amal yang bagaimana? Apa persyaratannya? Apa rukunnya? Apa syarat-syaratnya? Itu dengan apa? Dengan ilmu, ilmu yang bermanfaat. Maka seorang yang tidak memiliki ilmu Al-Quran, maka dia tidak akan pernah cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mengenal hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Wal aqwal, dan juga perkataan yang baik. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana perkataan yang baik dan mana perkataan yang tidak baik. Fayujibu dhalika liman alimahu al-musara ila ma fihi mahabbatullah wa ridah wa tabahudu amma yakrahu wa yasfuh. Dan itu mewajibkan, menuntut, akan menimbulkan ya, pada diri seorang yang mengetahuinya al-musara, keinginan yang bergegas, bersegera ya, untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu yang di dalamnya terdapat kecintaan Allah dan juga keridhaan-Nya. Jika seorang mengetahui hukum-hukum agama yang dicintai dan dibenci oleh Allah, yang dicintai sehingga dia termotivasi untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. Wa tabarra'a amma yakrahu iskhatuhu, dan meninggalkan, menjauhkan diri dari apa yang dicela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apabila ilmu ini, fa idza athmara hadha athmara al-ilmu li sahibi hadha fa huwa ahli al-ilmi. Apabila ilmu telah membuatkan buah atau hasil kepada penuntutnya, buah yang seperti ini atau manfaat yang ini, yang seperti yang diutarakan tadi adalah bahwa ilmu nabi itu ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan kebaikan, yang menambah ketaatan dan memotivasi seseorang untuk lebih beramal, bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pematakan ilmu nafian wa waqara fi qalbi, dan apabila ilmu itu ilmu yang bermanfaat dan telah tertanam dalam hati, faqad khasha al-qalbu lillahi wa mutasarrim, maka hati akan khusyuk dan juga akan tunduk, khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang bermanfaat. Kemudian wadalla, dan juga akan rendah hati yang rendah, ya, tidak sombong, haibatan karena pengagungan, wa ijdalan besarkan Allah, wa khasyah cinta atau takut, wa mahabbah dan juga cintaan pada Allah, wa ta'ziman dan pengagungan. Jadi hati yang dipenuhi oleh sifat yang mulia ini, yaitu pengagungan, membesarkan Allah, khasyah dan juga khusyuk, hati yang luluh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu merupakan buah dari ilmu yang bermanfaat. Wa ma takhasha al-qalbu lillahi wa dhalla wa kasaf qana'at an-nafsu bi yasir al-hadam min ad-dunya wa shadi'at bihi. Apabila hati telah khusyuk pada Allah dan juga telah luluh karena Allah, maka jiwa akan menjadi qanaah. Merasa cukup dengan sedikit sesuatu yang halal dari dunia ini. Jadi dia membutuhkan sedikit, yang penting halal. Tapi kalau hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak tertanam dalamnya kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, maka sekalipun dia memiliki dunia dengan segala isinya, maka tidak akan ada sifat qanaah. Nah, oleh karena itu dalam sebagian hadis dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya diantar juga makna ilmu yang bermanfaat tersebut dan bukti atau hal yang sebagai pertanda qanaah seorang dalam menerima kemuliaan atau karunia Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, qala man asbaha aminan fi sirri mu'afan fi badani yajibu quta yaumi faka'annama hizala dunya. Seorang yang bangun pagi, berada di waktu pagi, pagi hari dalam keadaan aman dan sehat, dan mendapatkan apa yang dia makan, food, makanan yang dia cicip. Nah, itu orang yang mendapatkan ketiga itu seolah-olah dunia telah dimilikinya dengan segala isinya. Nah, adapun orang yang memiliki dunia dengan segala isinya tapi dia tidak pernah merasa qanaah, merasa cukup karena hati yang rakus, jiwa yang sangat berambisi untuk dunia, karena ilmu yang dia tuntut tidak mewarnai perilaku hati dan sikapnya, maka sekalipun dia memiliki dunia, orang yang terkaya di dunia, maka juga dia tidak akan pernah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu Wataala. Tidak akan merasa cukup dengan sedikit yang halal. Bahkan sebagian yang di zaman sekarang ini bagaimana rakusnya manusia. Sehingga sebagian istilah ada yang mengatakan ya, yang haram tidak kebagian apalagi yang halal, kan begitu. Ini pernah sampai begitu kan, dia rakusnya manusia. Yang haramnya tidak kebagian apalagi yang halal. Subhanallah. Nah, kenapa? Karena rakus itu dunia ingin mengenyangkan perut yang tidak pernah kenyang dan puas. Nah, oleh karena itu kata beliau, wasyafi'at dihi, dan dia akan merasa puas dengan sedikit yang halal tadi. Tapi kalau hati yang jauh dari ilmu, pengagungan, kecintaan, berharap dan tawakal kepada Allah, hati yang khusyuk, maka tentu dia akan pernah puas dengan apa yang didapatinya. Fa'u jabal adzalika al-qana'ah wa zuhd fid dunya, dan itu akan menimbulkan sifat qana'ah dan zuhd di dunia. Kemudian wa kullu ma huwa fa'in la yabqa min al-mal wal jah wa fudul al-'aysh alladhi yanqusu bi hadd sahibihi 'inda Allah min na'im al-akhirah wa in kana kariman Allah. Dan setiap segala sesuatu yang akan fana, yaitu akan sirna, la yabqa min al-mal tidaklah akan tersisa dari harta dan kedudukan atau kelebihan rezeki atau kehidupan yang akan mengurangi bagian pemiliknya di sisi Allah Subhanahu wa taala min na'imil akhirah. Sekalipun wa in kana kariman 'ala Allah, sekalipun hal itu kariman 'ala Allah, sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi jika segala kenikmatan di dunia ini telah dimiliki dan dicicipi dan didapat oleh seorang, maka jelas akan mengurangi jatah dia di akhirat dari berupa nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini jelas merupakan yang mana yang perlu kita cermati. Jadi ya anhaqtum ya tayyibatikum fil hayatikum dunya, dan begitu Allah Subhanahu wa taala, di mana kalian telah menghabiskan segala kenikmatan yang diberikan oleh dunia. Nah, ini jelas mengurangi ya hak atau jatah seseorang ya di sisi Allah, dari bagian seseorang di sisi Allah berupa kenikmatan akhirat. Jadi menikmati kehidupan dunia dengan sekedar tidak berlebihan, sebab semuanya akan sirna. Yang kekal, yang abadi hanya kenikmatan akhirat. Kalau kita bandingkan dengan kenikmatan dunia dengan akhirat, tidak ada perbandingan sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Qudsi, itu dalam hadis Qudsi jelaskan bahwa ada tuli ibadi ya salihin ma la ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Aku siapkan, sediakan oleh Allah pahala dan balasan dan kenikmatan untuk hamba-hambaku yang saleh, itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka dan tidak pernah didengar oleh telinga mereka dan tidak pernah terbesit dan hatinya. Jadi apa yang kita bayangkan tentang kenikmatan dunia, kemungkinan namanya sama di dunia ini. Jadi di akhirat ada juga susu, ada juga madu dan begitu, buah-buahan. Tapi itu sekedar nama saja, hakikatnya jelas tidak sama, tidak bisa dibayangkan. Nah, kama qala dzalika Ibnu Umar, sebagaimana dikatakan Ibnu Umar dan yang lain dari kalangan salaf, dan juga diriwayatkan marfu' sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aujaba dzalika an yakuna bainal 'abdi wa bain rabbihi ma'rifatul khass, dan yang demikian itu akan menanamkan atau menumbuhkan apa? Itu ma'rifah khas, ma'rifah yang lebih khusus, yang khusus antara seorang hamba dengan Rabbnya. Nah, apabila jiwa yang khusyuk, hati yang khusyuk, hati yang luluh pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang qanaah, yang merasa cukup qanaah dengan sedikit yang halal dari dunia ini, dan merasa cukup dengan hal itu, tidak rakus, maka jelas hal itu akan menimbulkan ma'rifah yang khusus, pengenalan yang lebih khusus antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Fa in sa'alahu, jika antara seorang hamba dengan Allah telah terjadi ma'rifah khasah, ma'rifah yang khusus, maka apabila seorang hamba meminta, memohon, maka Allah akan beri, akan kabulkan. Apabila dia berdoa, akan dikabulkan oleh Allah. Apabila dia meminta, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Qudsi, hadis wilayah ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis wali, bukan dalam hadis wali. Di antara lafaz hadis tersebut yaitu wala yazadu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan senantiasa seorang hamba atau hambaku mendekatkan diri padaku dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah, nawafil, nafilah, sehingga aku mencintai dia. Hadis sebelumnya ya, lafaz sebelumnya mata qarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattubu 'alayhi. Man ada li waliin faqad adantu bil harb. Barang siapa yang menci para wali-wali waliku, kata Allah, maka telah aku izinkan untuk perang dengannya. Siapa yang akan melawan ya, merangi Allah dan Rasulnya, jelas dia akan binasa. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alayhi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan sesuatu yang aku cintai daripada apa? Amalan-amalan yang wajib. Ini yang pertama. Kemudian untuk menambah kedudukan kita, kecintaan di sisi Allah, maka melakukan amal sunat. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil syahwi. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunat, amalan-amalan nawafil, nafilah, sehingga aku mencintainya. Ini pertanda dalil yang menjelaskan bahwa di antara faktor yang menyebabkan kecintaan kepada Allah atau cinta Allah kepada seorang hamba adalah melakukan amalan-amalan sunat setelah amalan-amalan wajib. Kemudian jika Allah telah mencintainya, maka dalam hadis tersebut, apabila ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, apabila aku telah mencintai maka akulah pendengaran atau penglihatannya yang melihat, dan akulah pendengarannya yang mendengar, dan akulah tangannya yang memegang, dan juga akulah kakinya yang berjalan. Apa maksudnya? Maksudnya bukan Allah itu menyatu dengan makhluk, bukan itu maksudnya. Kalau orang-orang wihda cemujud mengatakan ini dalilnya bahwa Allah itu menyatu dengan kita, akulah pendengarannya, akulah penglihatannya, akulah tangannya, akulah kaki. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Allah membimbing seorang hamba, membimbing pendengarannya, membimbing tangannya, membimbing kakinya, membimbing penglihatannya, sehingga dia melihat yang baik, mendengar yang baik, mengambil yang baik, kemudian melangkah pada yang baik. Itu maksudnya. Kemudian jika hal itu telah terjadi, Allah berikan keistimewaan padanya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taufiq wa tasdiduhu, itu apabila dia meminta kepada aku akan kuberikan Allah. Wala in sa'alani la uhtiyanna. Jika ia meminta kepada aku akan kuberikan. Wala in sa'alani la uhtiyanna. Jika dia berselindung dengan kumakan akan aku pelihara. Seperti itu. Nah, ini kapan itu didapatkan? Apabila hati menjadi hati yang khusyuk, hati yang cinta kepada Allah, yang taat kepada Allah, menjadi wali Allah. Kopi riwayat yang mulai indah ini tidak ujiban. Jika dia berdoa kepada aku, maka aku kabulkan. Kopi wasiat ini Ibn Abbas, dalam wasiat kepada Ibn Abbas, ihfadillah yahfad, ihfadillah tajidhu tujah. Atau tajidhu amamat, ta'arafilam alallahi birraha ya'arifka fisyiddah. Peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu. Apa maksud memelihara Allah Subhanahu wa ta'ala? Maksudnya adalah kita menjaga rambu-rambu syariat, rambu-rambu agama, dan tidak keluar dari rel-rel yang telah ditentukan oleh Allah. Itu menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga agamanya, menjaga syariat, hukum-hukum, melaksanakannya, menunaikannya. Itu ihfadillah. Maka balasannya apa? Yahfadhu atau yahfadka. Allah akan memelihara kita, membimbing kita, memelihara, menyelamatkan seseorang. Sebab al-jaza ala jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan tersebut. Hal jazaul ihsan ila al-ihsan, bukankah kebaikan itu dibalaskan kebaikan? Nah, jadi ini menurut keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi hambanya. Tatkala hambanya memelihara hukum-hukumnya, taat pada Allah, maka Allah akan pelihara dia. Ihfadillah tajidhu amamak, peliharalah Allah, maka Anda akan mendapatkannya di hadapan Anda. Apa maksudnya? Itu setiap seorang hamba mendapati problem dalam hidup, kendala, dilema dalam hidup, maka dia akan mendapatkan kemudahan sebaik. Allah berikan kemudahan lagi. Allah berikan bimbingan. Jangan keluar dari apa yang dihadapi. Kesulitan dan kemudahan. Seperti itu. Itu maksudnya tajidhu amamak. Dia memohon kepada Allah akan ditolong oleh Allah. Meminta kepada Allah akan diberi oleh Allah. Karena dia telah menjaga hukum-hukum Allah, hukum syariat dan hukum-hukum agama, kemudian Allah balas dengan kebaikan tersebut. Nah, begitu juga ta'arufullah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Kenallah kepada Allah di waktu senang, di waktu lapang, di waktu dalam keadaan nikmat, mendapatkan kenikmatan. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan kenal kepada mu dalam keadaan susah. Tapi kebanyakan manusia lupa caranya. Lupa kacang pada kulitnya, kan begitu. Banyak manusia seperti itu, mendapat nikmat lupa kepada, tidak menambah ketaatan, malah menambah rapus, menambah kufur, menambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang mengatakan saya mendapatkan nikmat ini karena keuletan saya dalam berbisnis, kepintaran saya dalam berdagang, transaksi dan seterusnya. Subhanallah, lupa. Diberi nikmat, lupa, tidak menambah ketaatan kepada Allah. Nah, orang yang seperti itu, tatkala dia diuji oleh Allah dalam keadaan susah, maka Allah akan biarkan. Tapi seorang hamba tatkala mendapatkan nikmat, ingat bahwa segala nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak satu pun nikmat yang didapatkan dari Allah Subhanahu. Ingat. Bahwa kenikmatan itu ujian, cuma dari Allah. Dan hendaknya hanya menambah ketaatan kepada Allah, menegakkan diri kepada Allah, bukan semakin jauh, bukan semakin lain. Dan amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan, hai orang beriman, janganlah hartamu dan juga anak-anakmu, keluarga membuat kamu lalai dari zikir kepada Allah, ibadah. Di dunia jangan sampai membuat kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifka bisyiddah, maka Allah akan kenal kepada kamu dalam keadaan susah. Diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Fasya'nu bi anna al-'abda yakunu bainahu wa baina rabbihi ma'rifatan khassah bihi. Ya, makanya yang menjadi perkara permasalahan adalah hendaknya antara seorang hamba ya, dengan Rabb-nya hendaknya ada atau selalu ada ma'rifah khassah di qalbihi, dengan hatinya. Hati yang kenal pada Allah, hati yang selalu khusyuk, hati yang kenal, hati yang selalu zikir, hati yang takut pada Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, itulah hati yang kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar lisan. Ma'rifah dengan lisan tapi tidak diaplikasikan dalam bentuk amalan dan tidak dilandasi oleh keimanan yang tertanam dalam hati, maka itu ma'rifah tidak ada artinya. Nah, bihaitsu yajiduhu qariban minhu, di mana dia akan selalu dapatkannya qariban minhu, dekat padanya. Istanis bi khalwati, dia selalu menghibur dirinya tatkala dalam keadaan kesunyian. Oleh karenanya para aulia Allah, mereka tidak merasa kesepian dengan ya manusia meninggalkan dia, atau orang manusia tidak kenal kepadanya atau tidak mungkin berbaur dengan manusia. Kan sebagaimana kata Imam Abdullah bin Mubarak, yang beliau adalah orang yang sangat memperhatikan waktu dan umurnya, di mana tidak membuang waktu bermain ke sana sini atau bergaul atau berbaur dengan masyarakat awam, dan arti kata habis waktunya tanpa ada manfaat, ya, omongan kosong tidak. Dia hanya rumah ke masjid, rumah ke masjid, dan begitu. Dia hanya, apakah kamu ya imam tidak merasa kesepian dengan cara seperti ini? Jawabannya sangat simpel sekali. Bagaimana saya akan merasakan kesepian sementara saya selalu ya mentadabur Al-Quran, hidup bersama Rasul dan para sahabat ini. Habis waktunya baca Al-Quran, merenung ayat Allah, baca hadis, itu membaca sejarah para sahabat. Bukankah seorang tak membaca Al-Quran, membaca hadis, orang dia hidup bersama Rasulullah, membaca perkataan Rasulullah dan para sahabatnya. Inilah sahabat yang menghibur diri soal dalam kesepian. Seperti itu. Ya, seolah-olah kita hidup puluhan abad, belasan abad yang silam. Kenapa? Sebab sekalipun mereka telah meninggal, tapi seolah kita hidup bersama mereka. Kenapa? Kita baca bagaimana riwayat hidupnya. Bagaimana Rasulullah SAW cerita melihat dengan yakin. Beginilah cara hidup Rasulullah SAW. Saya kita ingin berusaha untuk mencapai dan meradanya. Ini. Jadi tidak. Kalau boleh ini, jangan merasa kesepian. Tatkala baca Al-Quran, baca hadis, pahami perkataan Rasul seperti itu. Nah, kemudian, wajdu ala halawati zikrihi wa du'aihi wa munajati wa khidmat. Dia mendapatkan kemanisannya berzikir kepada Allah, berdoa kepada yang bermunajat padanya. Walaidu dalika ila man hafa'ahu bisri wa lanadi. Dan itu tidak akan dirasakan oleh kecuali orang yang taat pada Allah dalam keadaan sembunyi dan juga dalam keadaan terang, dalam keadaan nampak, ya, terlihat, dalam keadaan tersembunyi dan dalam keadaan di halayak ramai atau di hadapan manusia. Kama kira di wahid bin warf, bagaimana dikatakan pada wahid bin warf, yajidu halawat ta'ati man asa. Apakah seorang yang durhaka, yang kemasih dan dosa akan merasakan manisnya ketaatan? Qala la, tidak akan mungkin. Wala man hamu, bahkan jangankan ya orang yang melakukan dosa, orang yang berniat melakukan dosa tidak akan merasakan manis neraka. Wala ham, ham itu ya nama qasada. Jadi ini menjelaskan kepada kita bagaimana buah dari ilmu yang bermanfaat tersebut, yaitu menanamkan kecintaan, pengagungan, berharap, tawakal kepada Allah dan membesarkan Allah, menghadirkan keagungannya dalam hati seorang sehingga dalam berperilaku, bersikap, berkata, berbuat, melangkah, mengambil, memandang, mendengar semuanya dengan apa? Dia selalu menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berkata kecuali apa yang baik. Dia tidak akan berbuat kecuali apa yang baik. Dia tidak akan mengucapkan apa yang halal. Dia tidak akan menanggapkan pada tempat yang baik. Seperti itu. Dan tidak akan niat hatinya untuk melakukan maksiat dan dosa. Sebab dia tidak akan merasakan manisnya iman dan ketaatan dalam dirinya. Khotbah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Waktu yang membatasi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk merasakan atau mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari, sehingga tertanam dalam diri kita kecintaan, pengagungan, berharap, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.